أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. والله أعلم بمراديه. اذكر أليم سيدنا محمد إذ قال الحواريون وقت نجاب سبا قوم حواريون كبيع سبد مريم Inglabad ya Isa ibn Maryam Nabi Isa kang putra nang Siti Maryam hal ya sati wa anata kawasa afalu tegese migawe robuka sebab pangeran sira pikiratin laning dalam kirat suwiji mabil faukin bil faukoniati kalawan sifat kang bangsa dukur. Hal tastati'u kalawan nganggo cecek kang bangsa dukur kuanas bima badahulan nenasabkeun barang kang tedeping dalam sahusen tastati'u ay rabbak edago diwan dasalahu tegese kawasa sirahing entan jaluk sirahu ing rabbuk ayun nazila ingatan nurunkan ya rabbuk alaina ingat saingsun sadaya maidatan ing hidangan minas sama ikang tetap saking langit. Kala ngucap ya kangjeng Nabi Isa lahum kadoe hawariun. Kala ngucap lahum kadoe hawariun sapa kangjeng Nabi Isa ing lapad itakullah pada wadiyalah siraka baing Allah iktirahi layati ing dalam gawe-gawe ing saki ayat ing kuntu muminin lamun ana siraka baiku kang mumin kabeh. Qalu nuridu an na'kula wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqatana wa nakuna 'alayha minasyahidin. Kalau ngucap ya hawariun kabe ngucap-ngucapin lebat nuri dungar pagan yang sun sadaya su'alaha ing anjaluk ing ma'idah min ajli annakula saking ara-ara yang tamangan yang sun sadaya minah saking ma'idah wa taupo ma'in lan narima tentram lan narima anteng taskuna tegesen tentram anteng opo kulubuna pirang-pirang ati yang sun sadaya biziadatil yakini kalawan dan wuhi kayakinan wa na'lam lan waru ingsun sadaya nazad wa ilman tegese wa ingsun sadaya ilman ing ilmu an satuhuna mukhaffafatun ta'aniku mukhaffafa ay annaka satuhuna siram isa qad sadaqtan iku teman ngabenarkan sirana ingsun sadaya bidia'in nubuati ing dalam aku ing sifat kanabian wa nakuna lanana insun sadaya alaya ing atasya ma'ida minas syahidin aiku ungkang nyaksani kabeh. Qala Isa ibn Maryam Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama' ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت anta khairur raziqin. Allahu alamu bim maradu qala Isa bin Maryam ngucap sapa kangjeng Nabi Isa kang putra nang Siti Maryam. Allahumma ing lapad Allahumma ya Allah Rabban hai pangeran ingsun sadaya anzil muga nurunkan tuan alaina ingatas ingsun sadaya ma idatan ing hidangan minas samai kang tetap saking langit takunu kang anaya ma idalana kado ingsun sadaya minuzuliha tegesedina dan turunkan nama ida'i dan ikuda diriaya tu'azimuhu wa nusaribu kang bakal ngagungkan wazimu kang bakal ngagungkan ingsun sadayahu nyaid wa nusaribu lan ngamulyakan ingsun sadayahu nyaid li awalina kadwe kang awal ingsun sadaya gesewa awalina kadwe kang awal ingsun sadaya badalun milana ikuda di badal saking lapad lana bi'idatil jari kalawan den baleni huruf kang ngajarkan wa akhirina lan kang akhir ingsun sadaya mimayat disaking wong kang teka yang man bakal teka yang man badan aing dalam sausen ingsun sadaya wa ayata mingkalan dari ayat saking sira ala kudratika saking tuan wa ayatan lan dari ayat mingka saking tuan ala kudratika igata sekawasa tuan wa nubuatilan sifat dabi ingsun warzukon lan mugang rizkian tua da ingsun sadaya iya hingga ba'idah wa anta lautawi tuan ta khairur razikin iku kang luwi becik-becik wong kang rizkian kabeh. Qala Allahu inni munazziluha 'alaykum faman yakfur ba'du minkum فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله أعلم بمردك الله ngadau sapa Allah mustajibat law alika nyubadanan lahu kadua Isa ing lapat ini munaziluha ing satu na ing sunagung iku kang nurunkeun ing maida bitakhfifi kalawan den baca takhfif ini wa tasjid lan den baca tasjid munzilu gitu bitakhfifi kalawan den baca takhfif munziluha wa tasjid lan den baca tasjid munaziluha alaikum ing atas azira gabe pama yakpur maka utesa paman iku kupur yang man badu ing dalam sausena ya badan uzuliha tegesa ing dalam sausena dan turun kena maidah minkum saking zira gabe fa ini maka satu huna ing sun wazibu iku bakal nyiksa ing sun hu ing man azaban kalawan siksa layu wazibu kang orang nab nyiksa ing sun hu ing azab ada ning suwiji minal alamina kang tetap saking alam gabe panazalatil malaikat dubiha minas sama maka tumurna bebirang-birang malaikat biha kalawan ngagau maidah minas sama isaking langit alaihati sabatu ardibah ku tetap ingatase maidah utai pitu pirang-pirang roti wasabatu ahwatin lan pitu pirang-pirang iwak banyu pagalu maka pada mararangan ya wariun gabe minas saking maidah tasabiyo malam-malam waragia wariun gabe kalau Ibn Abbas mencapu ingkaul sabah Imam Ibn Abbas wapi hadithin lani kuindam hadith betulabad unzilatil maidah tu minas samai yang turun kenapa maidah saking langit khubzan walahman ingroti lan daging paumiru maka dan parentah ya wariun Allah ya kunu ingat orang nana khianat ya wariun wala yudakhiru wala yadakhiruan orang nana nyimpen ya wariun tiga din kadwa esok pakonu wadakhuru maka pada khianat ya wariun lan pada nyimpen ya wariun pamusihu maka den zalin ya wariun kirodatan wakona zura ing pirang-pirang kera lan pirang-pirang celeng lan pirang-pirang celeng. Lanjutan nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis moal di pangeran-pangeran ku Kristen Katolik jeung Protestan lamun Kangjeng Nabi Isa teu ngabogaan keistimewaan sangat menonjol dianggap keistimewaan Kanjeng Nabi Isa, Isa eta adalah merupakan geugeuhan Gusti. Cek umat-umat Kristen ai Isa nama emang manusia da dilahirkeun ngan pangeran nyurup ka Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa. Tadeui pangeran. Surap-surup tepugu. Sakumaha hajin. Dijelaskan di zaman Kanjeng Nabi Isa teh ku kaum Hawariun. Isa mah lain pangeran, manusia biasa. Nabi diangkat jadi rasul. Diberelah mukjizat nu kamari dicaritakeun mukjizat sakitu luar biasa. 8 mukjizat menonjol terhadap Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Hiji, orok bisa ngomong. Lantaran Kanjeng Malaikat Jibril dipiwarang ku Gusti Allah, "Iz ayatuka biruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla." Kemudian nyaho bae kana nanaon. Teu pernah belajar di sasaha, anu ngawurukan Kanjeng Nabi Isa, tapi nyahoan. Isuk bakal anu, pageto bakal anu, minggu hareup bakal anu, nyahoan Kanjeng Nabi Isa. Bahkan unek-unek nu aya di dada manusia ditebak ku Kanjeng Nabi Isa. Nyahoan, guru bingungin ka Kanjeng Nabi Isa. Iyalah keistimewaan Kanjeng Nabi Isa. Wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Bahkan nyen mamanukan ditiup hiber jadi manuk beneran. Dan lain sebagainya nu kamari lain letik-letik keistimewaan Kanjeng Nabi Isa teh. Mantak dianggap pangeran ku Kristen teh, cek kaum Hawariun lain pangeran tamah. Rasul Allah dibere mukjizat. Nu engke di akhir zaman ulah-ulah Kanjeng Nabi Muhammad cak kaum Hawariun. Ya, umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat Kanjeng Nabi Muhammad bakal lobak nu biseun model kos kitu. Lain pangeran Isa teh, manusia biasa diangkat jadi rasul ngan dibere mukjizat nu luar biasa. Nabi Muhammad engke mukjizat tapohara jasa cak kaum Hawariun. Pengikut-pengikut setia terhadap Kanjeng Nabi Isa alaihis salam ke umatna, umat Kanjeng Nabi Muhammad di akhir zaman bakal loba nun bere karoma. Di antara karoma umat Kanjeng Nabi Muhammad awewe embungan make ini raaitu ahada asyara kawkab nuturke pelet tamatu taeta istimewa umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wah, wah. Lamun urang nyaritakeun karomah warawali di urang para wali sanga di Banten aya Sultan Hasanuddin nu belah dieuna kitu Syekh Asnawi Caringin atuh pan Syekh Asnawi Caringin ge di Lampung kahuruan muridna kunaon atuh nyana di dieu dicariingin mareumana dicariingin di Lampung muridna kahuruan dicariingin nya data di hareupeun masjid Caringin nyokot cai pareum cek kana pareum kunaon nu di dieu anu disirat-sirat nu pareum di Lampung. Coba hayu eta lamun lain karobah kumaha nu mantak urang dizarahan ge eta pohara jasa Syekh Asnawi mah di dieu nya lama tadi hareupeun masjid pareum geus yang tilu kali nu di ditu nu pareum urang mah di pareum di dieu ngagebrah masyaallah. Geus pokona mah hese wali mah. Atuh pan aya jelema deuk si Abdul Qadir awewe. Terbah di gunung aya jelema nu ngazinahan, dibakekeng. Nyaon teh disebut bakekeng? Eta bahasa bakekeng model ta. Eta teh Inggris asli. Dibakekeng. Dibukaan bajuna dipreteli kemudian sempakna dibuka geus dibakekeng, geus dilempengkeun senjata ampuhna. Tae-tatean geus tinggal der asal kenop dipencet dur. Kumaha eta awewe mun tayang ka Gusti langsung ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Ya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, kabeneran Syekh Abdul Qadirna kapan endek ngalawudu make bakiak di handapna. Begitu dileuk cek Syekh Abdul Qadir, wah deuk di sinan bakiak dicekel dibalagen teng di Bagdad ka Mesir coba sabaraha eta jelema nu keur ngabakekeng teh kan kena bakiak jeger bae dibalangkeun di Bagdad deuk ngalawudu nu kena di Mesir coba eta pikir masyaallah teh teh teh masih kene kakarek sakalingan puyeng doang ngan puyeng doang dibakekeng deui sakali geus sakali deui mun tayang deui ya Sultan Aulia agis ni cak eta awe tulungan abdi ya Abdul Qadir tulungan abdi kadengeun eta gegeroan awewe nu agis nian cekel deui bakiak sakali deui jeger bae moal atuh geus bae puyeng lah geus hese nyaritakeun antuk kena bakiak bakiak goleh salamet awewe dibawa bakiakna aku eta awewe datang ka Bagdad ieu bakiak tuan tinggal jamaah bae pan bakiak jauh banget teh tapi kitulah Tuan Syekh Abdul Qadir eta min jumlah tika romah anu hese ku urang diudagna ulah kudu diudag-udag ka romah baja urang salilah hayang ka romah moal aya ai lain ka romah emih mah moal bisa tu urang hayang ka romah ibadah hayang ka romah tu istidrat ka ditu na hikmat tamah al hikmat tu geus mah ai ibadah ka Gusti Allah mah ikhlas justru embung aya ka romahan hayang teh ka Gusti bae dibere dunia teh hayang abdi mah dunia mah hina dimere mulia teh hayang abdi mah kamulyaan mah besi di dunia doang dibere kubagur kubatur diagung-agung teh hayang Gusti abdi diagung-agung besi hanas di dunia diagung-agung di akhirat ku Gusti dicilakakeun hayang naon atuh mana hayang sorga teh hayang sorga abdi mah hayang naon hayang ka Gusti padahal teh hayang ka Gusti teh teh angel jasa pan urang mah tetep bae hayang ka sorga bae aja atuh hayang ka sorga bae sia kunaon tahajud hayang sorga aing tuh sorga aja salah urang atuh henteu emang potongan sia mah kos kitu cukup jang potongan sia mah kudaek sholat hayang ka sorga ge cak jang potongan urang mah yeuh senang sakitu ge ngan ai wali mah geus lain atuh jang naon sapira sorga tuh maningan kanu nyeuna tuh eta geus pahara tah lamun urang geus datang ka dia ngan lain sungut kos kitu mah tah macaritaan doang ieu batin tah deuk ngaleupaskeunana pan hese eta mah kos kitu mah kudu melalui mentang mata ti peuting bari nenton main bola atuh kudu muter-muter tasbih tah eta atuh lamun laju kitu bae moal bisa lantaran ditapakuran di murokobahan di zikiran ditapakuran kakarak dal dal dal dal dal dal kitu ge lamun geus wayahna ku Gusti sedang sia ka aing ngahareup teh bere ku Gusti kakarak plong mah pindah nu tatadina butuh ka dunia ku ari mah henteu tatadina hayang ka akhirat ka surga ku ari mah henteu geus pindah sababaraha alam ku ari mah ka Allah bae geus aing ngahiji jeung Allah tabahasa ngahiji jeung Allah etalah nu ditentang ku para Wahabi kupara Muhammadiyah kupara gitu di luar ahli sunnah wal jamaah eta mah ngabahasakeun ngahiji jeung Gusti manunggal eta mah bahasa nu hese ngabahasakeun iwal teh eta padahal mah justru di hate teh geus eueuh hihijian geus eueuh hulul geus eueuh ngan hese ngabahasakeunana nu mantak teu meunang ilmu tarekat dibikeun ka sambarangan jelema pembahasanana beki luhur beki mantep kadituna mun teu ngaji heula teu ngaji tauhid sasar sebab ngabahasakeunana ngahiji jeung Allah oh berarti Allah aya di nyana tah cekel ku sia nyana nyekel Allah sia eta sasar bahasa kitu mantak Syekh Siti Jenar dibunuh bae Kiai Halaj dibunuh bae naon sababna nyana ngomongkeun Allah teh kula anallah kula Allah bunuh bae padahal teu salah di akhirat panggeulanna ka surga cik Syekh Abdul Qadir lamun kula sazaman jeung Ki Halaj kula nu bakal kitu naon ngaran nyalametkeun Ki Halaj teu salah teu naon ngan salah soteh bahasana kadenge ku nu bodo atuh nu pinter bae kitu bae terus lamun urang terus be ibadah ka Gusti makin mantep makin deket Allah makin deket Allah asa aya Allah aja ditanya Aisyah asa aya Allah di mana di dia jagana asa aya oh berarti dinya aya Allah heh itu kan sasa pan Allah mah di geuri makanin eueuh tempat sugan diharep ditukang digigit diluhur dihandap aya nya nyebutkeun di dia aya Allah atuh urang ge lamun geus gaji tauhid aduh hate asa aya we di Allah teh di dia Eta teh kos kitu terus makin mantep, makin mantep, makin mantep. Tah Muhammadiyah mah, Muhammadiyah geus pesimis teh heula bae, mantep anu jadi wali nya. Hayu lain wali nikah mah. Teu nyaon nya nemekan ngeunahan ibadah, moal bisa, mana aya. Nu teu ancup ka dinya nikmat ibadah moal aya. Tuh, iyalah kaum hawariin ngajelaskeun. Wahai manusia, Isa lain pangeran, Isa lain Tuhan, Isa mah nabi, diangkat jadi rasul, diberi karomah, tekadkeun ku maneh, nabi Isa, nabi rasul lain pangeran. Geus jelas kaum hawariun ngajelaskeun. Jelema nu luhur kayakinanana kaum hawariun teh membela terhadap kanjeng nabi Isa alaihis pengikut setia ke mana bae, di mana bae, nyanalah nu ngahadang kemunkaratan. Lantaran geus belah dua manusia teh nu hiji mangerankeun ka kangjeng Nabi Isa, nu hiji ngarasulkeun penuh ka kangjeng Nabi Isa, encan ye di luar hawariun mangerankeun ka kangjeng Nabi Isa encan ngan arah kana mangerankeun geus aya, arah kana nuhankeun ka kangjeng Nabi Isa geus aya. Encan lantaran dinobatkeun sa jadi pangeran teh saenggeusna diangkat ka luhur langit. Ngan keur can diangkat ka luhur langit nggih. Geus luar biasa kangjeng Nabi Isa teh. Wah, geus disembah-sembah geus dikieu-kieu. Asal aya kangjeng Nabi Isa geus dikieu-kieu. Malah kangjeng Nabi Isa teh dicoba ku umat-umatna. Hayang anu. Coba Isa itu gerokeun kotok tuh ka dieu. Digerokeun kotok. Kadieu kotok nuturkeun. Coba pencit Isa, pencit. Coba goreng, digoreng. Coba dahar. Bade atuh babarengan dahar mah da. Coba hudangkeun deui. Gom, ya kotok, hudang. Inilah hudang deui, kongkorongok berangkat. Isa poara jasa. Atuh lumun urang bisa kos kitu, atuh mencitan kotok bae urang. Sugeuseuk mencit kotok, goreng jeung keluarga. Gom, inilah hudang deui. Isuk pencit nya. Mal beak-beak hiji geasana teh. Urang mah geus ngaco bae sih. Ngaco urang mah mun bisa kos kitu teh malah deuk dibisniskeun. Kangjeung Nabi teh mujizatna bisa ngocor cai tina ramu. Cer. Jelema 700 kangjeung Nabi na kieu bae. Oloh nu nginum, nu mandi, nu mawa poara jasa timbul di benak hati urang. Mun aing bisa kitu asana geus aing mah. Dibisniskeun ka unggal kontrakan ku aing. Moal diberes ya mah niatna ge kos kitu. Moal bisa, si Abdul Qadir mah bisa kakalayangan hiber timbul di jero hate. Aing mun bisa hiber mantep. Deka mana? Aing hayang ka Bali. Iyalah kaum hawariun, pecinta kangjeng Nabi Isa. Cek kaum hawariun Isa, kami ieu ngabela anjeun luar biasa. Eueuh deui Rasul nu diimankeun iwal ti anjeun ngan kami boga pamenta ka anjeun aya naon ceuk kangjeng Nabi Isa. Yuqala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam. Ingat anjeun Muhammad engke di akhirat bakal dibuktikeun pertanyaan-pertanyaan Gusti Allah terhadap para rasul. Setelah dikumpulkan para rasul teh ta ieu teh engke cek sakaul mah ieu mah mun koti jeung ayat anu awal ieu mah geus nyaritakeun kaistimewaan kangjeng Nabi Isa. Kumaha emang pengikut-pengikut kangjeng Nabi Isa disebut kaum hawariyun nyarita ka kangjeng Nabi Isa bin Maryam. Kieu ngomongna he Isa, hal yastati'u rabbuk, apakah mampuhun pangeran anjen bisaun migawe pangeran anjen kawasaun atau hente pangeran anjen kawasaun naon cekeng yang Nabi Isa. Ayu nazila alaina ma'idatam minas sama, pangeran supaya nurunkan hidangan tiluhur langit. Coba kami deka rumpul kabehan ribuan manusia yang nyaksikan coba anjeun ngadoa menta ka pangeran mampuhun henteu eta pangeran teh supaya nurunkeun hidangan ti langit ka handap ke ku kami bisa kadeuleu ku kabehan. Wih eta permintaan lain lalagaan ku harama teh menta kaum Kanjeng Nabi Isa pengikut Kanjeng Nabi Isa pengikut setia nu sok disebut kaum Hawariyun menta ka Kanjeng Nabi Isa, "Hei Isa, coba turunkan di langit hidangan kami supaya neuleu." Masya Allah. Mendek jadi rasul teh berat. Kitu keneh jadi wali, emang kumaha kitu? Teu meunang salah, kitu keneh jadi ulama teu meunang salah. Ulah sok kajung doa jadi ulama lamun boga mustajabud da'awat mah sing hade. Mentek kiai teu meunang nyapa, lain kiai nu sok supa-sapa mata mah jawara nu kos kitu mah. Sek mantog sia kitu. Bener bae anakna mantog jang aing ge. Sia teu nurut ka aing, paling mah boga teluh. Jawara teh mah kiai bae ulah. Eh jelema diciduhan kiai diciduhan. Alhamdulillah, mudah-mudahan eta budak nu diciduhan panjang umurna. Kitu kuduna kiai mah. Aya nu nakal jeger ka hulna. Alhamdulillah sakieu ge aing mah henteu paeh ditakol ku sia nuhun geus. Teu masalah jadi ngeunaheun. Ieu mah tu kiai kekarek diciduhan goblok sia. Boga sabar letter sia ciduh. Ayo ngadu ciduh jeung aing sia. Eta mah lain kiai atuh kos kitu mah kiai mah kudu cicing keur dicoba ku Allah diomongkeun dijauhan ku muridna ke deket deui. Engke dibere, engke dipenta, eta kiai ngarana, engke diagung-agung, engke dicaci maki, dipenta, datang ka kumaha kategeran jiwa jeung katauhidan eta kiai. Nyante cek Allah sia ka aing, ketika sia diagung-agung, tah pangagung teh ti saha tekan sia. Ketika sia dicaci maki cercaan teh ti saha eta. Lamun asa ti manusia, geus sakitu tah sia boga boga manzilah, boga derajat teh moal naek. Tapi lamun dek diagung-agung, pangagung teh da lain kisah sahati Gusti mun ku Gusti teh diagung-agung mah da moal ngagungkeun. Sanestu abdi nu Gusti, hiji mangsa dicaci maki. Caci maki jeung cercaan teh lain ti manusa, hakikatna mah ti Gusti nyanggakeun dek diagungkeun, dek dicaci maki abdi mah da dek ka Gusti bae. Oh, hamba ai. Naek yap. Naek. Ka mana? Ka tanggal kalapa. Tuh. Jadi lamun can dicoba can bisa tuh. Ketika der diberean, tah sia diberean ku murid sia teh eta tekad sia ti mana? Ti Gusti sanes ti murid. Eta nya datang eta mah alat Gusti, pikeun ngadatangkeun ka abdi nyanggakeun ka Gusti. Isuk pageto aya nu menta. Tah sia, saha tah? Ti Gusti sarua bae. Dibere teu Gusti. Teu. Turun derajat sia. Ese nik jadi wali teh urang mah ngadenge bisa kakalayangan hiber, bisa mustajabud da'awat jelema cara lageur. Eta teh ya kos kitu mata mah embohna nyanana mah embungeun ketika dicoba na pahit anu luar biasa. Pahit. Kamaha kapahitanana? Dicarekan ku pamajikanana boro-boro nyandung jeung usejen pukunya na menyarekan bae. Ku Sidina Umar teh hutet ka parlamun di medan laga mah musuh teh gindir boro-boro musuh setan lompat ka Sidina Umar tapi di imana dicarekan ku pamajikanana kumis tinggal kumis kumis teh gede pan Sidina Umar dicarekan bae buktina ya sahabat datang deuk keluhan pamajikan aing dicarekan bae lah aing deuk bebeja ka Sidina Umar pas datang ka lawang Sidina Umar keur dijero can kaluar cicing bae didengekeun keur dicarekan ku pamajikanna teu ngalawan Sidina Umar teu ngalawan cak sahabat aing deuk bebeja dicarekan ka nyana geja sarua aing balik bae cak nyana balik aing geus sarua jeung aing nasibna balik begitu kuluyur kadeuleun ku sih hey! Kadie. Ye, geus lila mana? Geus, aya naon? Lah teu kudu dicaritakeun akur naon? Ampura Amirul Mukminin kula datang ka dieu jauh-jauh maksudna nek bebeja naon? Bebeja bapa pamajikan guring-guling jasa akhlakna. Maksudna, isuk nyarekan, sore nyarekan, hayang datang ka dieu tuan geus dicarekan. Atuh sanasib. Atuh kula maning balik, hoy kadé-dé. Negen-negen kula lain teu bisa ngalawan, musuh ge dibunuh ku aing cek Sayidina Umar. Watu setan ge sieuneun bejana ka aing, atuh komo pamajikan? Ngan pan pamajikan teh mang nyeuseukeun nu kuduna mah aing nu nyeuseuh. Pamajikan mang masakeun nu kuduna mah pan aing, baju-baju aing atuh kudu diseuseun ku aing, tapi pan pamajikan mang nyeuseukeun. Kemudian anak-anak nu urang, pan eta kuduna mah urang nu nyusuan, ai pamajikan dibayar henteu. Pan urang mah lain nyusuan, nyusu. Sayidina Umar jaheuh eta, inget ka dinyana, wah kajeun teuing nyarekan mah lantaran loba hak-hak urang. Loba hak-hak nyana anu ku urang teu dipigawe. Oh kitu nya, muhun. Datang ka imahna eta sahabat teh geus cicing bae carekan ku pamajikan. Datang ka dikitu-kitu celina di cicingna inget ka Sayidina Umar we nya kitu. Masyaallah tuh. Eta teh naon? Begitu Sayidina Umar dicarekan sakitun cicing we ronjat naik pangkatna. Carekan ku pamajikanana minggu hareupna deui ronjat naik deui. Beki nikmat salat teh cek Sayidina Umar ku ngeunaheun biasa salat. Pernah nanyakeun ka Gusti, abdi Gusti nikmat amat ketika salat teh leng bae ieu inget nangan ka Gusti dong. Di mana ibadah naon abdi? Oh, ilham turun. Umar, ibadah anjeun cicing bae ketika dicarekan ku pamajikan. Jadi mana nemah jasa tan, mana kurang geng, kemah pebeja ke pemajikan, carekan aing atuh. Atuh ayah yang dicarekan mah ulah, ulah tamang geus nasib nasib bae geus. Mendap hampir-hampir kiai mah kabeh nu luhur pangkatna pamajikan nagara lak. Hampir nu luhur pangkatna pokona mah kula geus dijemputkeun sahasana nu kasaksian ku mata kula bae guru-guru kula di Bandungna, di Garutna, kemudian di Tangerangna, pamajikan nagara lak. Garak sungut maksudna tengah hiding aya sasah tengah hiding sasah nyarekan-nyarekan bae eta pamajikan aja urang sebagai murid na buh bang eta guru urang dicarekan ku pamajikanna kadeuleuh ku mata urang mah hina horeng keur diangkat darajat ku pangeran masyaallah mantak anu can kawin neangan anu sungutna kos kaleng rombeng teh ieu kaum hawariyun minta naka kanjeng Nabi Isa lain lalagaan ayunazzila alaina ma'idatam minas sama kami hayang nyaksian supaya pangeran bisa tante nurunkan hidangan ti luhur langit kumatak cek kanjeng Nabi Isa qalattakullaha in kuntum mu'minin. Cek Kanjeng Nabi Isa ka kaum hawariyun, hei kaum atuh ulah sok sambarangan punta penta teh anu wajar-wajar bae. Eta mah menta teh asana di luar kawajaran, sing sieun atuh anjeun ka Gusti Allah. Lantaran anjeun teh kapan ahli tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah, percaya ka kaula bahwa kaula teh utusan Allah. Sing sieun sing rempan sing hati-hati atuh dina jijieunan ayat ulah sok sambarangan. Buh, tama pamenta anu lain sambarangan. In kuntum mu'minin, lamun anjeun ngimankeun ka Gusti Allah, ngimankeun ka kaula sebagai rasul, ulah sok menta anu macam-macam. Kumaha teu ngajawabna? Qalu nuridu anna kula wa taqma inna qulubuna. Cik kaum hawariyun, wahai Rasulullah Isa, kami mengharap pamenta kami hayang diturunkan hidangan soteh imah haya sabab baraha harapan kami hiji anakula minha hayang dahar tina rampadan hidangan langsung tiluhur langit hayang ngarasakeun langsung tina mujizat. Nomor kedua nawa taqma inna qulubuna hayang tentrem hate kami hayang leuwih muantep keyakinan kami lain teu percaya ka anjeun sebagai rasul tapi kami supaya leuwih muantep luar biasa imanna ka Allah iman ka anjeun sebagai rasul Allah ai kitu mah doa maneh langsung teh kasaksian ku kami muantep keyakinan kami masyaallah nomor ketiluna wadala maang kodo sodakotana jeng kami nyaho berarti karena kebenaran anjin anjin nyaritakan bahwa anjin teh diangkat jadi nabi anjin teh diangkat jadi rasul tah lantaran geus gadol ku kami mujizatna kami teh ya berarti henteu mang-mang deui ngabenerkeun ka anjin selaku rasul wa takun 'alaiha minasyahidin wa nakun 'alaiha minasyahidin jeung kami langsung hayang nyaksian eta hidangan ti luhur langit kitu kami teh hiji hayang barang dahar langsung ti langit tanpa masak deui bahwa ieu teh mujizat nomor kedua supaya tentrem hate nomor katilu supaya tambah-tambah keyakinan bahwa anjeun bener-bener diangkat jadi rasul nomor kaopat nakuna alaiha minasyahidin wa mikabehan hayang langsung neuleuh nyaksian dengan tujuan anu bagus para pengikut kangjeng Nabi Isa boga kahayang nu sakitu luar biasa na dipukar dipikir ku kangjeng Nabi Isa dibulak-balik kangjeng Nabi Isa tea mikir dibulak-dibalik ieu tea lain kahayang nu leutik tapi ceuk kangjeng Nabi Isa tea lamun henteu ge jadi kabahayaan di samping eta deui motivasina tujuanana sakitu bagus hayang tambah keyakinan jeung hayang tentrem hayang muantep luar biasa di jero hatena lamun sakira-kira kaula teu ngadoa ka Gusti Allah asana nyana ngolembar mentak dipaksakeun ku Kangjeng Nabi Isa langsung Kangjeng Nabi Isa ngadoa ka Gusti Allah Qala Isa ibn Maryam Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idah Kanjeng Nabi Isa langsung ala wudu mandi heula terus wudu terus nganggo acuk anu putih nu rapih bersolekeulah Kanjeng Nabi Isa make sorban di luhurna saenggeusna make udang-udang kemudian make tiung langsung munajat ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Isa. Jadi deuk munajat kitu heula Kangjeng Nabi Isa mandi heula. Sanggeus tagosala kemudian tawaddoa ngala wudu. Sanggeus tawaddoa masah make baju heula nu rapi dikunjukkan ka Gusti Allah nu bersih nu eueuh warna-warnian putih. Urang mapan make batik di dieuna aya deureuh si Semar mah cepot. Aduh. Deuk ibadah ka Gusti Allah malaikat ka kagetan si cepotan di dinya. Aduh. Rapi tanpa aya warna-warna nu lain batik-batik. Kanjeng Nabi Isa terus unjukkan pasola rakaatain salat dua rakaat Kanjeng Nabi Isa masyaallah pohara nya jadi Kanjeng Nabi Isa rek ngadua teh faqama wagtasala walabisal masa wa shalla rakaatain fatata'a rasahu wa ghadda basarahu mandi nangtung heula deuk galaksanakeun kahayang para kaumna kemudian mandi Kanjeng Nabi Isa tingalikeun ku kaumna beres mandi bebersih nganggo acuk anu bersih luar biasa salat rakaataini salat dua rakaat beres salat tungkul Kanjeng Nabi Isa sanggeus tungkul peureum matana seakan-akan nu dideuleungan Gusti Allah hungkul karak ngadoa doa Kanjeng Nabi Isa iye Allahumma he Allah Rabbana he Pangeran abdi sadaya anzil alaina gusti muga nurunkeun ka abdi sadaya maidatan minas sama hidangan ti luhur langit takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka anu hidangan tersebut teh ngajadikeun hari lebaran mu'azzimuhu wa nusarrifuhu kami bakal ngagungkeun bakal ngamulyakeun kana turunna eta hidangan sebagai hari lebaran li awalina ka kaum awal kami kabehan yakni ayeuna nu kasaksian wa akhirina jeung kaum nu akhir setelah kami ge bakal nyahueun bahwa Gusti pernah nurunkeun hidangan. Datang ka lain umat kaula ba terus wahirina di umat Kangjeng Nabi Muhammad ya supaya nyahoeun Gusti. Wa ayatan minka jeung supaya ngajadikeun ayat ka Gusti kana kakawasaan Gusti. Jeung bahwa kaula teh Nabi Gusti lain pangeran. Warzuqna jeung Gusti boga ngarizkian ka abdi sadaya wa anta khairur raziqin. Gusti pang bagus-bagusna anu ngarizkian. Masyaallah eta doa. Beres Kanjeng Nabi Isa ngadoa dijawab ku Gusti Allah. Galallahu cek Gusti Allah mustajiban lahu bari nyubadanan kana doa Kanjeng Nabi Isa. Inni munazziluha alaikum. Wahai Isa kaula nu agung bakal nurunkeun kana eta rampadan. Bakal nurunkeun kahidangan sakumaha kahayangna. Cuman kade famayakfur badu sahaja leman nukupur sabada diturunkeun ieu hidangan di antara umat aranjeun. Fa inni wa'adzibuhu wa'adzaban la wa'adzibuhu ahadam minal alamin. Kaula nu agung bakal nyiksa ka eta jelema nukupur. Kalawan siksa nu teu pernah kula nurunkeun siksa ka hiji jelema. Model kos kitu siksa na para jasa. Can perah siksa diturunkan minal alamin di alam ieu. Ingat Isa, kaula lu agung bakal nyubadanan kana pamentaan jeung bakal nurunkeun kaula kana sakumaha kahayang kahayang. Tapi awas ulah kupur saeunggeus diturunkan. Lamun yakfur sahaja lamun kufur ba'du sabada diturunkan di hidangan, awas ancaman ti kaula. Kaula bakal nyiksa ku siksa anu teu pernah diturunkeun ka sabaya oge udah katasapna. Beres nyaritakeun Kanjeng Nabi Isa alaihi salam ka umatna, wahai kaum hawariun pecinta jeung pengikut kaula, kaula parantos unjukan ka Gusti tur dijawab ku Gusti. Insyaallah Gusti bakal nurunkeun kana sakumaha kahayang. Wah, jelema geus 100.000 ngayapa. Di Yerusalem, ngayapa. Jeung terus teu kadeleutung-tung rek nyaksian turunna Maidah. Dijanjikeun panatu ieu mah. Langsung reup ti luhur poe, jelema ratusan ribu, jutaan manusia memandang langit kabeh. Poe reuk turun aya caang tetreuk beulah beulahna kahandap di tengah aya caang. Ternyata horeng rampadanana tea di tengah-tengah antara dua reuk, di luhur jeung di handap, di luhur mega di handap mega, di tengahna aya hidangan. Jadi terus-terus turun kahandap molongo jelema ratusan juta menyaksikan turunna hidangan ti luhur langit dibawa ku mega ti luhur jeung ti handap. Tengahna caang ternyata horeng rampadan, didinya nanampan teh dibungkus make kain beureum, make taplak anu beureum bari cahaya anu luar biasa indahna. Kahayang-kahayang anu pamenta tadi geus cumpon tea ngarasa bungah pohara. Wah, indahna turun eta rampadan nanampan dibungkus ku lapis beureum, di luhurna mega di handapna mega, cahaya anu luar biasa. Masya Allah, bisa dibayangkeun ku urang betapa poharana kajadian tersebut. Turun ka handap panazala, maka panazalatil malaikatu biha minas sama. Eta malaikat tea nampa reuk tea dibentukeun ku Gusti Allah mega tea padahal malaikat. Di handap malaikat, di luhur malaikat, di tengah-tengah rampadan gede dibungkus make kain beureum sinar anu luar biasa. Dibawa ku malaikat ka handap datang ka. Masya Allah. Eta teh bungah mah aya ngan sieun. Sieun. Bungah kabeh jelembat temenang aya nu nangtung kabeh, temenang aya nu robah jeung eueuh nu nangtung eueuh nu robah, sanajan lapar ditahan tetep di jero majelis bae nya. Terobah Kanjeng Nabi Isa be dipayun tek di Kanjeng Nabi Isa sakumaha bari kahara yang anjeun geus turun ti luhur langit sok gara-gara lahar ngabaget kabeh ngabaget naon ngabaget sidakep sinuku tunggal terobah seutik-eutik acan kaget luar biasa percis jasa kos jelema bobogohan bogoh jasa kuari kawin haju di luhur kasur ngabaget nyan geus dibukaan ngecek siga nae gerantah mah ngabaget baheulana kaget lantaran leuleu gunung dua kaget tai geus sarua kaget kaum Kanjeng Nabi Isa teh kaget ku kaget-kaget teh sehingga atuh diararantepkeun we cak Kanjeng Nabi Isa hayo geura dalahar ieu hidangan langsung ti Gusti Allah didinya di jerona dibuka ku Kanjeng Nabi Isa blak sanggeus teh dibuka alaiha sab'atu arghibah ayat 7 roti nu rebak guarara geus biasa wa sab'atu ahwatin ayat 7 lauk cai nu beda-beda lauk caina. Ayo, cak Kanjeng Nabi Isa pakulu geura dalahar tetep embung. Kunaon maneh pan tadi hayang cenah anak kula? Kok kuari embung? Sieun. Maneh heula. Kula mah pan tilok dahar cak Kanjeng Nabi Isa sahayuna bae daharna, ieu mah geus sidangan ti Gusti Allah aya geura dahar. Embung tetep kudu anjeun heula. Maksudna sieun beusi naon racun dan lain. Besi diracun maknya ti luhur langit diracun embung tapi tetep ai kudu ngadahar ti heula mah embung kami teh eta teh kejadian anu luar biasa jol be aya hiji jelema anu dianggap paling istimewa jeung paling hebat pecinta ka Kanjeng Nabi Isa na cintana luar biasa ngaranna Kisamun ti Kisamun ya ruhallah kun anta awal mayakulu minha coba anjeun heula nu panghelana ngadahar kami moal wae ngadahar kunaon samun siun empang tepuguh karuh tulun di langit jeung pertanyaan kaula kadua ya ruhallah amin tu amid dunya hadza amin tu amil jannah. Apakah ieu teh kadaharan dunia? Apakah kadaharan sorga? Nuku kami ditanya. Cek Kanjeng Nabi Isa. Hadza laisa min hadza wala min hadza. Lain kadaharan dunia, lain kadaharan sorga. Naon atuh? Walakinnahu syai'un ikhtara'ahu Allahu biqudratihi. Ieu mah hiji kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasaan Gusti Allah. Lain ti sorga can usim kadaharan sorga turun ka dunia. Lain kadaharan dunia sebab kadaharan dunia mah pan kudu aya nu masa kudu aya koki na heula. Ieu mah syai'un ikhtara'ahu Allahu biqudrati. Kadaharan-kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasaan Gusti Allah. Fakulu coba aya geura dalahar. Bima sa'altum sakumaha anjeun geus menta tadi. Ya ruhallah tetep kun anta awwala may yakul min anjeun heula nu ngadahar kami mah teu sanggup. Kunaon? Siun. Tetep teu sanggup. Cek Kanjeng Nabi Isa ma'adallah an akula minna yakul minha man sa'alha makhaufu wa yakul minha. Heran cek Kanjeng Nabi Isa. Maenya kudu kula heula nu ngadahar padahal mah pan tadi aranjeun nu menta anjeun menta kula ngadoa diturunkeun ai prak geus aya aya kula aya khofu kunaon sareng ieu latuh hayo geura dahar tetep embung kami neuleuhlah maneh sieun sabaraha eta harita anu halaladir diharap nu halaladir jumlahna ayat alpun wasalah sumiati rajulin wa meratin ayat 300 ribu lalaki jeung awewe 300 ribu jelema menyaksikan turunna hidangan ti Gusti Allah ti langit langsung. Akhirna Kanjeng Nabi Isa siap deuk ngadahar ngancek Kanjeng Nabi Isa kadenya amanat ti Gusti Allah. Iji di mana urang ngadahar kudu disaepkeun ieu dahar. Teu meunang dihianati dengan cara disimpen jang isuk. Ulah aya jang isuk nya. Nomor kadua ulah aya simpenan saeutik oge, nomor katiluna kudu ditambah kayakinan anjeun ka Gusti Allah. Tayalah amanat ti Gusti Allah bahwa hiji ulah hianat berarti kudu tambah yakin. Nomor kadua wala yadakhiru ulah nyimpen ligodin jang isuk. Siap? Mangga buka ku Kanjeng Nabi Isa langsung dibagi tek tek tek dahar ku Kanjeng Nabi Isa. Wah, kadaharan nu luar biasa ngeunah. Kabeh kaum nanti yang ngerasa istimewa pisan ngan eta kunaon di jero hatena aya pikiran lah moal diseepkeun kabeh jang isu hook asupkeun ku nyana ka dieu ka kantong percis kos ustaz aing ngariung bae kitu merekat berarti berarti tiba heula eta berkat teh aya eta teh berkat teh ngaranna. Kanjeng Nabi Isa mangese indit cik sakaol mah pan eta teh turunna teh 40 poe. 40 poe eta teh terus-terusan berturut-turut. Salila Kanjeng Nabi Isa can ngadoa deui mah ka Gusti Allah. Geus, can ngomong geus, turun deui. Isuk turun deui di dahar, isuk turun deui di dahar, isuk turun deui di dahar. Bahkan aya instruksi ca Kanjeng Nabi Isa, wahai nu sarugih mah geus ulah ngadahar. Ima jang fakir miskin bae, fakir miskin daratak, datang deui geus tetep nu sugih mah hayang bae. Blon teh nu sugih. Emang kitu nu sugih mah hayang tambah sugih, hayang tambah sugih. Cak Kanjeng Nabi Isa, ieu kadaharan teh jang nu fakir miskin instruksi ti Gusti Allah. Nu sugih mah teu meunang, lamun nu sugih ngadahar, azab bakal datang. Tetep bae nyana nitah nu susah. Aing teu meunang lantaran aing mah kasup ku sugih, geus jadi bere duit bawa ke ka aing. Beli nya, geus atuh. Atuh, jadi berarti nu susah teh ya eta teh jadi comblang nu sugih. Jadi diperintah bawa, perintah dibawa. Atuh datang ka kuari ge jak kitu bae. Tuh, bener sakieu. Nu sugih teh emang paling-paling jasa, masyaallah. Jasa. Nusugih teh geus padu susah ka hesean nusugih ge kos kitu bae masyaallah. Tah ieu kumaha kajadianna lantaran titah ulah diisukeun ku kaumna diisukeun aya instruksi selanjutna nusugih mah teu meunang endahan nusugih terus bae sanggeusna kanyahoan ku Kanjeng Nabi Isa tetep bae nususah diperintah masyaallah. Jadi lain jang nu susah mah makin kecepet bae. Nu susah mah makin susah bae. Nu susah mah makin parah susahna. Tiba heula horeng kos kitu teh lain kuari bae. Nu susah makin susah bae kuari pamarentah tinggal pamarentah untuk rakyat dari rakyat kembali ka rakyat taipodol sero. Mana pibuktieunna? Nyana bae numpuk-numpuk harta. Oh, luar biasa. Di anu sabau. Barau mana lambaian tangan dari pemerintah, lambaian tangan dari orang kaya untuk orang miskin mana? Geus digawe bingung dasa Isa ira lain mikiran gaji, mikiran ira aing di PHK asana moal kobol deui. Hese hayang jadi pegawai tetep teh geus moal aya bae ku ari mah hese. Makin susah. Dek dagang ge hararese we dek dagang teh diusir deui tetep bae nu boga duit bae nu dagang istimewa mah nu susah makin susah bae. Nah ieu ge kos kitu kajadian di zaman Kanjeng Nabi Isa kulantaran titah ulah merekat tetep merekat nusugi titah ulah tetep bae hayang. Nah, setelah di stop ku Kanjeng Nabi Isa, ngadua Kanjeng Nabi Isa, ya Rab, cukup Gusti dugi ka dieu bae, cukup 40 poe, cukup kumaha eta kaum na ditanya ku Kanjeng Nabi Isa. Kumaha ye tambah keyakinan apa henteu? Ieu mah sihir Isa. Nu datang teh kami nyaksikeun, weh tamak kajen ku kumaha ge ilmu sihir anjeun bae Isa. Babalik wari. Babalik nu tatadina geus iman ka Allah, iman ka Kanjeng Nabi Isa, bawa Kanjeng Nabi Isa teh eta rasul, sebagian umat teh babalik wari malah kafir ka Kanjeng Nabi Isa. Kufur. Teu percaya. Nyihir-nyihir ka Kanjeng Nabi Isa. Atuh ka Kanjeng Nabi urang geus sarua bae. Atuh ka urang mah ye ka urang geus komo atuh. Kiai ngomong kieu-kieu lah, kiai didenge. Kiai ulah sok pati didenge ku sia nyaritakeun segala kredit haram, ieu haram, itu haram, sogok haram, da ulah pati didenge ku sia moal boga duit sia kajen kieu kumaha ge ngadenge kiai mah. Geus kiai mah keur ngocok prak bae. Urang mah urang kiai mah kiai atuh geus. Tetepan lobat anu ngomong geus kitu di Cikupa hiji, teteh anu ngomong di Jati hiji ngomong gitu teh di Sepatan hiji teteh. Atuh loba bae geus ngomong kitu ulah pati didenge kiai mah. Geus barengan jaloba kiai anu ngameunangkeun kana kredit urang mah nuturkeun anu meunangkeun bae. Sogok sebenarnya ogok ki kiai ngaramkeun urang mah nuturkeun kiai bae nu ngameunangkeun sogokan ja kiai geus di Golkar loba keneh. Ya lain nyana bae kiai mah. Sekarang itu bae eta kadenge jasa tah. Kadenge jasa ku ceuli. Atuh boro-boro ka urang. Ka Kanjeng Nabi Isa ge, ka Kanjeng Nabi Muhammad komo atuh kitu atuh komo urang umatna. Mantep teu aneh, antepkeun bae. Kana sacablakna sungut. Kana sarua jeung manuk kera kabek ka ditu. Kayak karasa geus paeh mah nyana. Nah, ieu kumaha yeuh? Bareng kajadian kos kitu. Bareng kajadian kos kitu deh Kanjeng Nabi Isa dakwah sanggeus dakwah dicaci dimaki ku rakyatna ku umatna ku kaumna nu kadana nu tatadina anu komo nu tatadina teu iman mah beukeut teu iman ieu mah nu tatadina iman geh haju ku ari kalaluhur hanya tinggal sebagian kecil lah anu masih kena iman ka Allah iman ka Kanjeng Nabi Isa sebagai rasul Allah reup peuting harareus begitu hudang subuh pamusihu kirodatan wa khonazira barang hudang subuh diganti jadi monyet jeung babi beungeutna berubah nyana nunjuk teh sia jadi monyet sia ge ejak sora sia jadi babi sia kudu jadi babi loh ngomong naon sia ge kabeh emang jadi babi gitu aing jadi babi barang ngaca kabeh jara di monyet jara di babi iyalah langsung pan tadi gecek Gusti Allah awas pemayakfur cek Gusti Allah tadi dihandap geus dijelaskeun sajalma anu kufur sabada diturunkeun ieu maidah فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Jekus ya Allah awas lamun siaka lalupur sabada diturunkan ia hidangan tiluhur langit aing mual asa-asa bakal nyiksa ku siksaan nu tan pernah didatangkan siksaan tersebut kanu sejen siksa ku aing iyahan pan waktu Kanjeng Nabi Isa dakwah mah begitu der kajadian tetep be pohonnya nak menang nikmat teh endahan diisukeun ka hiji nomor kadua nu sugih teu menang endahan marala nyarokot bae geus diulah-ulah ge ku Kanjeng Nabi Isa kade tetep bae terus bae teu ngahiding teu ngadege teu ngajeging kana dakwah na Kanjeng Nabi Isa etalah diganti dirobah ku Gusti Allah teh disilep beungeutna kabeh jadi monyet aya nu jadi babi naudzubillah min zalik wa min zalik kuari ge sebenarnya mah dedeleuan ahli Allah ka jelema-jelema kuari aya nu geus ngabentuk monyet aya nu geus ngabentuk babi komo di kota mah keur almarhum hirup kene aya jelema di Lampung Leumpang bae ka dia teh daekeun salat di masjid gadaikeun salat aya gadaik salat di musala nu jore jasa terus dedeleuannya nangis embung neuleuman manusia. Datanglah ka dieu ka almarhum, ngobrol, tangis ngobrol, puncak obrolanana geus taaruf dan lain sebagainya. Kitu cek jeung teh. Dedeleuan kula timrak datang ka dieu teh, masjid teh pinuh ku tai. Manda kula madi musala nu rombeng teh nu kubatur diulah-ulah. Kula salat di dinya cenah teh marombeng tetep bae kula mah salat sebab etalah nu kadeuleu bersih ku kula ka hiji. Nomor kedua neuleuh jelema cenah kiai timrak terus atawa sareng terus pohara jasa beungeutna hampir monyet jeung babi kabeh. Hanya sababara gerintilah anu manusia-manusia kabeh hampir monyet jeung babi. Entek ku almarhum teh geus ulah loba omong, kuari mah ngadoa bae ka Allah supaya dedeleuan eta dicabut. Sebab eta geus dikasapkeun ku Gusti Allah, di dieuleuh ngendong sapoe sapeuting sabada subuh bebeja dedeleuan kula geus biasa deui. Balik deui ka Palembang. Etalah nyana dititah datang ka dieu silaturahim ku guruna datang ka dieu gendong sapeuting balik deui ka ditu bada subuh bebeja geus cager cedek kiai kuari mah dedeleuan. Geus biasa deui neuleuh jelema teker dibukakeun ka sap eta teh zaman kamari ieu ke zaman almarhum hiji masjid pinuh ku tai nomor kadua anu pinuh ku kotor nomor kadua neuleuh jelema babi neuleuh jelema monyet babi monyet babi monyet babi kuari tinggal dibuktikeunana bae kos kitu sabenerna tinggal lain dibuktikeun kuari lamun dibuktikeun mah bakal kos kitu sebab leuwih-leuwih ti kaum Kanjeng Nabi Isa tu nu kuari mah kita ngazakat atuh henteu titah ulah nyogok atuh nyogok bae geus diaji ge masih nanyakeun kana bae kiai sugan cenah anu ngameunangkeun nyogok kaolna sugan anu leutik cenah sebenarnya kaol leutik ku hayang-hayangna sugan kredit anu dimenangkeun dedep nek nurut deuk teu nurut urusan sia aing nek nyampaikeun teh sakitu bae kredit model kuari haram titik sogok sia sugan aya anu meunang haram. Mantak ieu mah lamun dibuktikeun ku Gusti Allah leuwih tibatan kaum Kanjeng Nabi Isa. Monyetna ge lamun ti Kanjeng Nabi Isa meureunanan monyetna teh ieu mah monyet leutik ieu mah monyet gede. Asal meureun bangsa uwa-uwa ieu mah. Masyaallah, geus parah jasa tuh, geus teu ngadenge teu ngejeding teu ngadenge teu ngahiding. Karena ucapan-ucapan ulama anu geus dijelaskeun anu naon kitu ngaranna disampai-sampaikeun ku para ulama geus teu ngahiding ku arim. Eta teh sarua kitu kepanjangan tangan ti para ti Kanjeng Nabi yakni para sahabat. Sahabat dilanjutkeun ku para tabi'in, tabi'in dilanjutkeun ku para asbat tabi'in, asbat tabi'in dilanjutkeun ku asbat terus datang ka kiwari. Mentak sayangilah diri urang, karunyaanlah diri urang, eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti urang. Karasana engke geus maot, anas teh sabaraha sugak sogok ka pabrik 3 juta 4 juta. Hajungan saukur mah hijang dahar doang, di akhirat urang disiksa rugi amat. Rugi amat ku ari anas naik motor sabaraha ngeunah sabaraha henteu, make sistem Yahudi, make sistem kredit, paeh urang disiksa rugi amat. Mendingan disalametkeun bae urang dagang, urang tani dan lain sebagainya kuli kegis boga mendingan meuli kakarak urang meuli nu cash bae. Kitu keneh digawe make sugak sogok lah daripada cenah kiai kuari mah jaese lamun teu nyogok mah teu bisa komo PNS mah. Atuh emang eueuh deui jang neangan dahar salian teu jadi PNS. Kumaha lamun di sidang ke ku Gusti Allah sia nyogok dia jadi PNS. Ti golongan O ka golongan A. Emang darah. Aduh, ieu kos darah bae jeung ge aing mah nyahona sakitu doang. Aya ge darah A, darah O. Nyana ge sakitu bae golongan A, golongan O. Tah. Sia nyogok pan harita teh jadi PNS. Mun Gusti, mun mantak nyogok, lantaran mun teu nyogok teu bisa. Jangan sia eta nyogok, jang dahar. Apa beuweuh deui jalan salian ti eta jang dahar sia? Ngebaget di sidang itu ngebaget sia nekumaha coba okos jelema dititah maca khutbah jumah teh kan bahasa Arab contohna anu konkret Kanjeng Nabi di Madinah maca khutbah teh bahasa Arab bae padahal nu datang teh di berbagai negara Yaman datang Ethiopia datang Habsah datang di mana deh di Eropa datang Mesir datang di berbagai negara, berbagai bahasa. Kanjeng Nabi khutbahna make bahasa Arab bae. Teu make terjemahan-terjemahan. Takwari urang make bahasa Arab bae. Hajut teu kaarti ku urang. Engke usul pan di akhirat. Gusti, abdi mah pan teu kaarti ge teh. Donan kitu mantak diterjemah ge teu kaarti bahasa Arab teh. Aisyah teu kaarti. Aya eueuh, sia tajang belajar. Supaya ngarti. Dibere umur sia sabara. Abdi umur 60 tahun, mangga teu ngarti bahasa Arab wae pohon bacaan. Pake naon ku sia? Abdi pake penes. Jadi guru. Teu kuat. Mani awak kesempatan jang ngarti bahasa Arab hot bacaan. Tolong sia. Ai beuteung nyayut sia, ai hotmah teu ngarti goblok sia. Lamun dikitu-kitu ku malaikat, saha anu salah coba? Deket ongkoh ka pondok pesantren, deket ongkoh ka majlis taklim, deket ongkoh ka kitu sakolaan bahasa Arab. Datang ka sia teu nyaho-nyaho acan hotmah sia, pake leleg-leg bae sia. Pake dahar bae ku sia waktu, pake ulin bae sia ku waktu. Waktu teh ku sia, datang ka teu nyaho hotmah-hotmah acan. Zabaniah. Rante siapkeun yeuh jam PNS. Hasareb, sareb. Sareb ka tengah, kana ngerebek. Ieu mah bener aya instruksi ti bupati. Bupati sasia. Mun dimeyakeun yeuh nyaho sareb. Sareb jeung bupatina. Ti jaon ka bahasa Arab hutah-hutah acan, sareb. Dikitukeun sia, cak aing kitu-kitu. Geura paeh geus sia, sia teh heula aing padari. Yeah. Eta urayan Imam Syafi'i ketika aya jelema teu ngarti kana khutbah, kemudian nyana datang ka usul ka hayang diterjemahkeun, ulah diterjemahkeun cek Imam Syafi'i. Engke kumaha nyana mun teu bisaeun salah nyana, aya kesempatan yang mondok teu mondok. Mondok goblong. Lain Imam Syafi'i nu dicarekan, lain ulama nu dicarekan, PNS, guru. Anu digawe di pabrik teu ngarti kana khotbah bahasa Arab. Seren. Kadenge ku jeulis ya. Kadenge henteu. Aja di ditu di terjemah henteu. Goblok teu budak. Ku sportif-sportif teuing teh si budak. Murnikeun. Lamun aya kreditan bersihkeun daripada dicarekan ge ku malaikat, ieu mah kakara ku aing nyontohan malaikat ge tamat teh sabaraha. Aing mah bari seuri malaikat bawa seuri pan. Teu seuri malaikat Jabania jeung malaikat Malik mah begitu diciptakeun can jorong senyum-senyum acan datang ka kuari. Can jorong mah nyal gojo senyum. Mun aya algojo deuk bayan. Yo. Tamat sarua jeung jelema ngajatohkeun cinta ngabaget bae. Aku cinta bodoh. Jae ge cinta mah kuduna aku cinta yang. Eta kadinya neropna maudhuna. Lamun endek cinta kudu senyum kudu seri. Aja kawe asa stres ye. Tapi lamun endek jadi algojo kudu marah. Mentak polisi sakapeung waktu mah tilok serius polisi. Keur di imah urang nya ngarokok, seuri, tapi keur di jalan coba teuk-teuk ceuli datang ka seuri bae ge. Sim. Padahal cak urang teh cak urang ge, cak urang ge. Ye, ye polisi wauh tetep teu seuri. Helm. Eueuh seuri padahal wauh. Padahal wauh nyara teh sok di imah urang ngarokok ngopi, hebat tapi di jalan. Ceuli tarohan ada tangka seri bae ge. Atuh teh serem nya polisi seri. Mana SIM-nya? Asalnya cukup ku 1000 imah ye. Ulah, nanti seri-seri jana mah. Ketika Pak Damai aja dah. Sampai berapa? Damai lagi berapa? Ada nih Pak. Jangan begitu. Jangan begitu. Masukin. Nyana ge embungeun di bere kitu mah. Nyerekan. tetep bae kudu anu teh jasuka dia tah. Ieu ye STNK jasuka dina set. Ajunya nana ka ditu rada leumpang heula seutik. Ya garak sadu. Ya udah langsung. Panjeneng kieu nyaho aing pernah ditangkep goblok. Aduh, masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Tah, eta malaikat Malik teu pernah sugan senyum boros seuri. Engke lamun di sidang. Edeh. Berapa tahun sih hidup? 50. Gawe naon? Cinglu. Aduh. Tah, orang ditanya soal khutbah, ditanya soal sholat bener syarat jeung rukun apa henteu, ditanya soal muamalah kreditna bener apa henteu, ditanya soal asukna sogok menyogok apa henteu. Nah, engke anggeusna mah di Rabbul Jalil di hareupeun Allah anu bakal na langsung bener surga salah serem. Tapakuran ku urang hirup urang bakal kuati tun panjang nama. Masya Allah. Ketika urang teu kaharti khutbah, moal khotibna nu ditanya, moal kiaina nu ditanya, pake naon umur siada tangka tegarti khutbah-khutbah acan. Aya nu ngahina ku ari mah ye, muih nu ngahina. Aya muih kadenge ku ceuli nu ngahina. Ngahina kumaha? Eta khutbah cenah bulak-balik deui eta deui. Muih mun kadenge ku ceuli aing sungutna disoekeun sia. Ngaberewek sia mun dihareupeun aing mah, asa leutik siana. Gede mambung aing ge. Atuh kunaon ngahina kana bener? Sia kudu tapakur aing bener apa henteu? Ulah nyalahkeun kana bener, jadina kitabna ge mun teu ngarti nu bakal teu ngartina nu bakal disidang ku Gusti Allah. Dibere umur sabara taun sia datang ka teu ngarti hutbah-hutbah acan. Lain muina, buku muina. Lain khotibna, lain kiaina tanyana. Tuh, dia teu disyaratkeun urang kudu tarjamah tarjamah eta mah Muhammadiyah. Atuh ulah nurutan Muhammadiyah jeung Muhammadiyah mah nganggap khutbah dina Jumat teh jang khutbah carita lain khutbah salat. Geus salahnya nama nu mantak apeng-apengan ka dieu ka ditu. Hay urang mah khutbah teh aga ganti dua rakaat kitu zuhur. Nu mantak kudu boga wudu, tata carana dan lain sebagainya aya. Atuh itu ulah nurutan nu sasar mantak naon urang boga kitab lempeng. Tuh nya di umat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diganti beungeutna jadi monyet, diganti jadi babi. Ieu teh terus datang ka kiwari. Terus datang ka kiwari. Nah iyalah. Sanggeusna Kangjeng Nabi Isa ngadoa permintaan para masyarakatna, para muhibinna. Diturunkeun ku Gusti Allah li awalina wa akhirina jang tanda harita kaum nu awal di zaman Kangjing Nabi Isa wa akhirina urang ge kuarinya aho zaman Kangjing Nabi Isa sabaraha ribu tahun ka dieu lamun teu mah tina masehina 2014 atawa 13 kuari 12 geus 2012 tahun ti kelahiran Isa atau pengangkatan Isa urang kuarinya hotah kajadian wa akhirina teh jang urang. Namun tadi li awalina harita disaksian ku umat Kangjeng Nabi Isa. Idal li awalina wa akhirina. Jadi hari lebaran jang kami nu haladir wa akhirina urang kuari nu akhir jadi nyararaho. Poe naon eta kajadian pertama diturunkeunana? Poe Ahad, poe Minggu. Nu mantak poe Minggu kaum Kristiani seolah-olah lebaran masuk gereja Minggu. Poe Minggu teteh. Poe Minggu hari besarna Kristen adalah poe Minggu. Nah iyalah. Kitu kajadian di zaman Kangjeng Nabi Isa datang ka kuari kurang dibuka Al-Qur'anul Karim. Doa Kangjeng Nabi Isa na tertera, permintaan umatna tertera dina Al-Qur'an tekna supaya urang nyararaho bahwa Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran. Rasul doana aya kemudian kajadianana jelas aya li awwalina wa akhirina. Rugi nu teu ngaji poe ieu mah. Teu nyaho ka dongeng Kanjeng Nabi Isa alaihis salam. Urang mah ngaji lumayan, lumayan. Lumayan, nu di luar mah komo lulumayanan. Jadi nyaho gua di mana yeulah. Tinggal engke aya keneh masih nyaritakeun Kanjeng Nabi Isa kunaon eta Kanjeng Nabi Isa dijadikeun pangeran? Apakah ngaku sorangan bahwa dirina jadi pangeran? Anta qulta linasi ittakhiduni wa ummi ilahain. Kunaon lumantak dijadikeun pangeran? Nah, ieulah ayat selanjutna. Wallahu a'lam.